Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Fa hadha mukhtasaran ikhtasartuhu min kitabi adzikru wa du'a wal 'ilaju bi ruqa min al kitab wa sunnah. Maka ini adalah buku ringkasan yang aku ringkaskan dari buku yang lebih tebal, yaitu zikir dan doa serta pengobatan dengan ruqyah dari Quran dan Sunnah. Aku ringkaskan, aku ambil dari buku ini bagian zikir-zikir saja. Yakuna khafifal hamli, supaya ringan dibawa, fil asfari, dalam safar. Dan di catatan kaki dikatakan bahasanya kitab adzikru wa du'a wal ilaj bi ruqa minal kitab wa sunnah telah dicetak beberapa kali dan telah ditakhid hadis-hadisnya di cetakan yang ketiga, sehingga terdiri dari 4 jilid. Waqad iktasartu ala matnil dzikri, dan aku cukupkan dengan menyebutkan tek dikir saja, dan aku cukupkan dalam takhidnya dengan menyebutkan dua atau satu atau dua referensi. Ini lebih banyak daripada apa yang dijumpai di buku asalnya, yaitu adzikru wa du'a wal ilaj bi ruqa minal kitab wa sunnah. Dan siapa yang ingin mengetahui nama sahabat yang meriatkan zikir ini dan tambahan keterangan tentang takhidnya, maka hendaklah dia merujuk mentelaah buku aslinya, yaitu adzikru wa du'a wal ilaj bi ruqa minal kitab sunnah. Aku mohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang luhur, agar Allah jadikan amal ini, yaitu menulis buku ini, sebagai amal yang ikhlas karena mengharap wajah Allah yang mulia, dan Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebab amal ini ketika aku hidup dan setelah matiku, dan Allah memberikan manfaat kepada semua orang yang membaca buku Hisnul Muslim atau mencetaknya atau menjadi sebab tersebar luasnya buku ini. Innahu subhanahu waliyu dhalika wal qadir alaih. Ya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengurusi hal tersebut dan zat yang kuasa mewujudkannya. Wa sallallahu salam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Penulis Sa'id bin Ali bin Wahhab Al-Qahtani. Hurairah, mukadimah ini telah diedit di bulan Safar tahun 1409. Maka Hisnul Muslim ini pertama kali dicetak tahun 1409 Hijriah. Kemudian sebelum memasuki pokok masalah, yaitu zikir-zikir yang Nabi ajarkan di dalam berbagai kesempatan, penulis Hisnul Muslim memulainya dengan fadlu dzikri, dengan memberikan mukaddimah tentang keutamaan berzikir. Kemudian beliau sebutkan beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan keutamaan berzikir. Di antara ayat yang menunjukkan keutamaan berzikir adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfuruni. Hendaklah kalian mengingat aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan jangan ingkar kepadaku. Makna ayat, ingatlah kalian kepadaku dengan ketaatan, niscaya aku akan mengingat kalian dengan ampunan, dengan memberikan ampunan. Maka menjadi hak atas Allah, menjadi kewajiban bagi Allah untuk mengingat orang yang mengingatnya. Maka siapa yang mengingat Allah dengan taat kepada Allah, maka Allah akan mengingatnya dengan memberikan kebaikan dan nikmat kepadanya. Dan siapa yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan mengingatnya dengan melaknatnya dan memberikan untuknya tempat yang jelek, yaitu neraka. Maka jika berdasarkan penjelasan ini, maka ayat ini tidak berkaitan langsung dengan masalah zikir lisan. Maka ingatlah kalian kepadaku dengan melakukan taat, dan salah satu bentuk taat adalah zikir lisan. Wakila, ada penafsiran yang lain untuk ayat ini, uzkuruni firakha, ingatlah kalian kepadaku dengan berzikir, dengan zikir lisan, ketika kalian dalam keadaan longgar, niscaya aku akan mengingat kalian ketika kalian dalam keadaan susah. Kalau berdasarkan penjelasan yang kedua ini, maka ayat di atas berkaitan erat dengan masalah zikir dengan lisan. Kandungan yang lain dari ayat ini menunjukkan al-jaza' min jinsil amal. Bahasanya balasan satu amal perbuatan adalah sejenis dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Maka manusia melakukan amal yaitu zikir, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan dengan zikir juga. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya kebalikan dari syukur kepada Allah adalah kufur. Kebalikan dari bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menutup-nutupi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah makna kufur. Kemudian ayat yang lain berkaitan tentang masalah zikir adalah firman Allah di surat Al-Ahzab ayat ke-41, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Hendaklah kalian banyak-banyak mengingat Allah. Mana ayat ingatlah kepada Allah dengan lisan dan ingatlah Allah dalam semua keadaan. Karena manusia tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama adalah boleh jadi dalam kondisi taat, atau empat keadaan dalam, boleh jadi dalam kondisi melakukan ketaatan, boleh jadi dalam keadaan melakukan maksiat, boleh jadi dalam keadaan senang dapat nikmat, ataukah dalam keadaan susah dapat musibah. Maka jika seorang itu dalam keadaan taat, maka sepatutnya dia mengingat Allah, wa yuqiru bil ikhlas, dan hendaklah dia berusaha untuk ikhlas dalam taat dan berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menerima amal taatnya wa taufiq, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiq kepadanya untuk melakukan ketaatan berikutnya. Kemudian kondisi yang kedua, jika seorang itu dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, maka setelah maksiat hendaknya sepatutnya dia segera ingat kepada Allah dan memohon dan meminta kepada Allah agar Allah menerima taubatnya dan memberikan ampunan kepadanya. Kemudian kondisi yang ketiga, jika seorang itu dalam kondisi nikmat, senang karena sedang dapat nikmat, maka hendaklah dia ingat kepada Allah dengan bersyukur kepada Allah. Dan yang keempat, jika dalam kondisi susah karena sedang dapat musibah, hendaklah ingat Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar. Penjelasan yang lain untuk makna ayat di atas, ingatlah Allah, maknanya adalah berikanlah sanjungan kepada Allah dengan berbagai bentuk sanjungan. Durub di sini maknanya anwa. Maka sanjunglah Allah dengan berbagai bentuk sanjungan. Boleh jadi dalam bentuk takdis, mensucikan Allah, mengagungkan Allah dengan mengucapkan tahlil dan takbir, wa ma huwa ahluhu, dan pujian-pujian yang layak dan pantas bagi Allah, dan memperbanyak memberikan sanjungan-sanjungan tersebut. Dan dimungkinkan bahasanya yang dimaksud dengan berzikir dan banyak-banyak berzikir di sini adalah memperbanyak ibadah kepada Allah. Karena semua ketaatan dan semua kebaikan adalah termasuk berzikir. Maka zikir ada, pengertian berzikir mengingat Allah itu bisa memiliki makna luas dan makna sempit. Adapun makna luas untuk berzikir adalah semua taat, semua ketaatan itu zikir. Maka semua orang yang dalam kondisi taat, maka dia dalam kondisi berzikir. Maka orang yang sedang dalam kondisi berpuasa, maka dia berzikir. Maka seorang yang dalam kondisi menjauhi larangan Allah, ketika dia berdagang, dia menjauhi tipu menipu, ya, maka dia dalam kondisi berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada makna sempit untuk berzikir, yaitu itulah yang kita sebut dengan zikir dengan lisan. Jadi mengucapkan bacaan subhanallah atau alhamdulillah atau yang lainnya. Maka ayat ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah mengingat Allah, maka zikir di sini bisa dimaknai dengan makna luas, artinya banyak-banyaklah taat kepada Allah. Dan bisa dimaknai dengan makna sempit, yaitu berzikir dalam artian banyak-banyak memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar dan semisalnya. Kemudian pujian Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang banyak berzikir di surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat, dan laki-laki yang banyak berzikir serta perempuan yang banyak berzikir, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah siapkan untuk mereka ampunan yang besar dan pahala yang besar. Makna ayat, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, baik laki-laki ataupun perempuan, maka Allah puji mereka dengan Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka ayat ini adalah konteksnya adalah pujian, maqamnya, situasinya atau konteksnya adalah pujian terhadap laki-laki ataupun perempuan yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang banyak berzikir mengingat Allah? Orang yang banyak berzikir mengingat Allah adalah orang yang tidaklah lepas dari berzikir mengingat Allah. Adalah orang yang tidak lepas dari mengingat Allah. Boleh jadi mengingat Allah dengan hatinya, dengan mengingat aturan-aturan Allah, mengingat perintah dan larangan Allah, atau mengingat dengan lisannya, atau dengan dua-duanya, atau membaca Al-Quran dan sibuk dengan ilmu agama juga termasuk berzikir. Dan sibuk dengan ilmu agama adalah termasuk berzikir. Maka orang yang duduk di majelis ilmu, maka dia dalam kondisi berzikir. Orang yang baca buku agama, maka dia dalam kondisi berzikir. Dan salah satu makna zikir adalah ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr. Maknanya ahlul ilmi. Maka salah satu makna dzikr adalah adzikru adalah al ilmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan dalam hadis di antara contoh orang yang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dan dinilai sahih oleh Al-Albani, man istayqadha min naumihi wa ayqadha imra'atahu wa sallaya jami'an raka'ataini kutiba minadz dzakirin Allah katsira wa dzakirat. Siapa yang bangun dari tidurnya? Siapa yang bangun dari tidurnya? Siapa seorang laki-laki yang bangun dari tidurnya, seorang kepala rumah tangga yang bangun dari tidurnya, kemudian membangunkan istrinya. Wa shallaya jami'an, kemudian keduanya salat berjamaah sebanyak 2 rakaat di waktu malam, maka keduanya tercatat, suami istri ini tercatat sebagai termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya boleh sholat malam sekedar 2 rakaat. Orang bangun dari tidurnya di waktu malam kemudian sholat 2 rakaat, maka dia telah sholat malam. Maka boleh sholat malam cuma sekedar 2 rakaat saja. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya sholat malam tidak harus berwitir. Boleh jadi orang itu sholat malam dan dia cuma sholat genap saja tanpa witir. Dan hadis ini menunjukkan ya, bolehnya sholat malam berjamaah di rumah. Bahkan bukan hanya boleh, bahkan menunjukkan dianjurkannya suami istri untuk sholat malam berjamaah ya. Karena Nabi SAW memuji wa sallaya jami'an, suami istri yang salat malam berjamaah. Dan ingat ini tentunya di rumah. Dan yang tidak boleh adalah salat malam berjamaah, salat tahajud berjamaah di masjid. Tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun salat berjamaah di rumah, salat malam, salat tahajud berjamaah di rumah, maka boleh bahkan dipuji. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji suami istri yang sholat berjamaah di rumah. Dalam hadis ini diantara Nabi menyebutkan diantara bentuk kepemimpinan seorang suami terhadap istrinya. Sampai-sampai dialah yang membangunkan istrinya dan mengingatkan istrinya untuk sholat malam. Maka dia perhatian dengan keadaan agama istrinya, meskipun itu dalam masalah amal sunnah. Maka bagaimanakah dengan amal wajib? Tentu harus lebih perhatian. Jika seorang suami yang baik adalah suami yang perhatian dengan salat malam istrinya, yang ini hukumnya adalah mustahab, walaysa sebi wajib, dan tidak wajib, maka bagaimanakah lagi dengan hal yang berkaitan dengan perkara yang hukumnya wajib. Bagaimanakah dengan tutup aurat istrinya dan sholat wajib istrinya dan yang lainnya. Kemudian di sini disampaikan di antara kunci untuk supaya menjadi orang yang Allah puji, yaitu orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wadhafa al-insan. Jika seorang manusia, jika seorang itu merutinkan untuk membaca zikir-zikir yang ma'tsurah, zikir-zikir yang ada dalilnya dari Nabi. Dia baca ketika pagi dan sore. Demikian juga zikir-zikir yang Nabi ajarkan di berbagai waktu dan berbagai keadaan, di malam dan di siang hari, maka orang tersebut termasuk orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang itu akan jadi orang yang Allah puji, yaitu banyak mengingat Allah ketika dia rajin zikir pagi dan petang, ditambah zikir-zikir yang Nabi ajarkan dalam berbagai keadaan dan berbagai waktu. Ketika keluar rumah dia berzikir, ketika naik kendaraan dia berzikir, ketika dia lepas pakaian dan pakai pakaian, masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, dia berzikir. Demikian dari bangun, ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali, diajarkan apa yang Nabi ajarkan tentang masalah bacaan-bacaan zikir, maka itulah orang yang Allah puji. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat a'adallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima. Atau dengan bahasa lain bisa kita katakan, siapa yang mengamalkan hisnul muslim, siapa yang mengamalkan hisnul muslim, maka dia akan termasuk dalam firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 35, orang yang Allah puji dan orang yang Allah sebut sebagai orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah janjikan untuknya maghfiratan wa ajran azima. Allah janjikan untuknya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Inilah pentingnya hisnul muslim. Agar seorang itu termasuk orang yang Allah puji dan tergolong orang yang banyak mengingat Allah, ya, maka amalkanlah isi zikir yang ada di hisnul muslim, maka kita akan termasuk orang yang Allah puji dan Allah muliakan, dan Allah siapkan untuknya ampunan dan pahala yang besar. Kemudian ayat yang lain tentang masalah zikir adalah firman Allah di surat Al-A'raf ayat ke-205. Allah katakan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu pada dirimu tadarruan dalam keadaan merendahkan diri, wa khifatan dan merasa takut, wa dunal jahri minal qawli dan kata-kata yang tidak terlalu keras, bil ghudwi wal asal di waktu pagi dan sore, wala takum minal ghafilin dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Makna ayat, salah satu makna atau penjelasan untuk ayat ini, wahai Muhammad, bacalah jika engkau menjadi imam salat fi nafsika. Bacalah apa yang wajib untuk dibaca oleh seorang imam, yaitu Al-Quran, Al-Fatihah dan surat. Finafsika, pada dirimu, yaitu ini diucapkan tadarruan dalam keadaan merendahkan diri, mustaqinan, wa khifatan dan merasa takut, yaitu takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ini sebagaimana penjelasan salah seorang salaf, yaitu Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak mengatakan makna ayat ini adalah ijhar bil qiraati fi salatil ghudati al maghrib wal isya. Bacalah Al-Fatihah dan surat dalam salat dengan suara yang keras pada waktu salat pagi, yaitu salat subuh, salat maghrib dan salat isya. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Maka berdasarkan penafsiran yang pertama, kelanjutannya, maka makna ayat ini, janganlah engkau lalai untuk membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah dan surat ketika sholat duhur dan asar, di mana ketika itu engkau membaca Al-Fatihah dan surat dengan suara yang lirih. Maka berdasarkan penafsiran yang pertama ini, maka ditafsirkan dengan zikir di sini, ditafsirkan dengan membaca Al-Fatihah dan surat dalam salat. Kemudian penjelasan yang lain adalah penjelasan Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili rahimallahu. Beliau mengatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan." Sebutlah Rabbmu pada dirimu dalam keadaan merendahkan diri, dengan merendahkan hati. Kata Zamakhsyari, ayat ini bersifat umum untuk semua zikir. Boleh jadi qiraatul Al-Quran, membaca Al-Quran sebagaimana tafsir Ad-Dohak, ataupun doa, bertasbih, tahlil, dan yang lainnya. Maka hendaklah ketika engkau berzikir dengan tadarruan wa khifatan, dengan merendahkan diri dan dengan rasa takut, wa dunal jahri, dan jangan keras-keras. Artinya hendaklah engkau berkata-kata talaman dunal jahri, namun kata-kata yang tidak terlalu keras. Karena zikir yang sir, zikir yang pelan, itu lebih masuk ke dalam keikhlasan dan lebih dekat kepada husni tafakkur, memikirkan dengan baik isi kandungan zikir. Bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan sore. Kenapa disebut waktu pagi dan sore? Apa makna yang berzikir di waktu pagi dan sore? Ada dua makna di sini disampaikan. Yang pertama adalah lisughli hadainil waqtaini, karena sibuknya orang di dua waktu ini. Maka orang itu demikian sibuk dengan berbagai aktivitas di dua waktu ini. Ada yang sibuk tidur, sibuk di pasar, atau yang lain. Maka kok ada yang sibuk dengan berzikir, maka itu satu hal yang luar biasa. Makna yang kedua untuk yang dimaksud dengan bil ghudwi wal asal, maksudnya adalah terus menerus. Pagi dan petang itu artinya sepanjang hari. Maka dalam engkau berzikir mengingat Allah sepanjang hari, itu makna yang kedua. Al-hudu'i adalah awqatil hudu wa ya al-ghudawat, maknanya adalah pagi. Wala taqum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai, yaitu orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa yalhauna anhu, dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan kutipan paragraf ini, maka di paragraf ini ada pelajaran adab. Yaitu berkaitan dengan siapa itu Zamakhsyari. Zamakhsyari adalah seorang tokoh pakar bahasa Arab, ya, dan dia adalah seorang pakar tafsir, namun dia adalah seorang mu'tazilah tulen. Dia punya tafsir yang terkenal yang disebut Kasyaf. Maka di sini penulis Syarah Hisnul Muslim yang disetujui oleh penulis Hisnul Muslim menukil Zamakhsyari dan menggandengnya dan kemudian mengikutinya dengan kata-kata rahimallahu ta'ala atau rahimallah. Dan ini dia adalah mubtadi' tulen. Dan Zaman Makhsari ini mubtadi' tulen dan tokoh dalam bid'ah. Bukan hanya orang cepete-cepete, kelas-kelas teri, dia ini kelas kakap dalam Mu'tazilah. Namun dikatakan rahimallah. Maka di sini terdapat pelajaran adab. Yang pertama bahasanya, ya, ahli bid'ah itu adalah seorang separah apapun ahli bid'ah, selama dia statusnya ahli bid'ah yang tidak kafir, dia adalah muslim yang berhak untuk mendapatkan doa dan boleh, dan satu hal yang baik kita doakan semoga Allah mengampuninya, semoga Allah merahmatinya. Maka bencinya kita dengan bid'ahnya tidak berarti menyebabkan kita benci kepada seorang mubtadi' dengan kebencian yang total, sehingga kita pun merasa berat dan jengkel untuk mendoakannya. Maka ingatlah, seorang mubtadi' adalah seorang muslim sebagaimana di pelajaran al-irsyad ila sahihil i'tiqad, bahwasanya ada tiga jenis manusia dalam masalah cinta dan benci. Salah satunya adalah manusia yang kita cintai dari satu sisi dan kita benci dari sisi yang lain. Itulah muslim yang punya penyimpangan. Ya, di antaranya adalah mubtadi'. Maka tidak boleh membenci mubtadi' ini dengan kebencian total sebagaimana membenci orang kafir. Tetap ada kecintaan terhadap mubtadi', ya, dari sisi kebaikannya, dari sisi imannya. Di antara bentuk kecintaan kita kepada mubtadi' karena iman dan keislamannya adalah, di antara bentuknya adalah kita doakan semoga Allah mengampuninya dan semoga Allah menyayanginya. Ini adalah bentuk walak kita kepada mubtadi'. Ingat, selama mubtadi' tersebut masih muslim. Kemudian yang kedua, di sini terdapat pelajaran adab tentang sikap terhadap mubtadi'. Tidak benarnya kaidah sebagian orang yang memiliki kaidah manaqala an mubtadi' fa mubtadi'. Siapa menukil perkataan mubtadi', maka dia disi mubtadi'. Manaqala an hisbi fa wa hisbi. Siapa menukil dari buku orang hisbi, maka dia hisbi. Manaqala an sururi fa wa sururi. Siapa yang nukil perkataan sururi, maka dia sururi. Ini adalah kaidah yang batil yang dimiliki oleh sebagian orang. Namun satu hal yang patut dibedakan adalah tafriq bainan naql wa tazkiyah. Satu hal yang harus dibedakan adalah kita bedakan antara menukil pendapat seorang yang menyimpang dan pendapatnya tersebut atau perkataannya tersebut dinilai satu hal yang benar dengan merekomendasi dan memuji-muji, mentazkiyah seorang yang menyimpang. Maka nukilan itu tidak berarti tazkiyah. Nukilan ketika seorang yang berilmu menukil perkataan seorang mubtadi', seorang ahli bid'ah, maka itu adalah tazkiyah untuk perkataannya. Ini perkataannya adalah perkataan yang baik dan benar di sini, namun bukan tazkiyah untuk orangnya. Zamakhsari orangnya Mu'tazilah, mubtadi' tulen. Akan tetapi perkataan beliau tentang masalah ini adalah perkataan yang baik dan benar. Semisal dalam ayat ini maknanya memang umum, ya, sehingga bisa dimaknai dengan makna umum, tidak hanya terbatas dengan makna khusus salah satu bentuk berzikir yaitu membaca Al-Quran dalam sholat. Maka kutipan dari seorang mubtadi' di sini adalah menunjukkan benarnya apa yang dikatakan oleh si mubtadi' dalam hal ini, dan bukan berarti ini adalah tazkiyah untuk semua perkataannya dan bukan berarti tazkiyah untuk orangnya. Kemudian penjelasan berikutnya, bil ghudwi maknanya adalah awal nahar, awal pagi, dan asal adalah jamak asil, yaitu rentang waktu antara asar sampai maghrib. Maka dalam ayat ini surat Al-A'raf ayat 205 ini terdapat 5 adab berzikir. Yang pertama adalah finapsika. Ingatlah Allah sebelah Allah pada dirimu. Yang kedua adalah tatoruan, dengan merendahkan diri. Yang kedua adalah khifatan, karena merasa takut. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat tunal jahri minal qawli, dengan suara yang jangan keras-keras, bil ghudwi wal asal, kemudian waktu yang terbaik untuk berzikir, di antara waktu yang ditekankan untuk berzikir dari waktu pagi dan sore. Kemudian dalil yang lain tentang masalah keutamaan berzikir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang mengingat Tuhannya, mengingat Rabbnya, mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah adalah bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka orang yang berzikir Nabi katakan bagaikan orang yang hidup, dan orang yang tidak pernah berzikir bagaikan orang yang mati. Sedangkan dalam di catatan kaki dalam riwayat Muslim redaksinya agak berbeda. Nabi katakan masalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yuzkarullahu fihi masalul hayyi wal mayyiti. Permisalan rumah yang digunakan untuk berzikir mengingat Allah dan rumah yang tidak pernah digunakan untuk berzikir mengingat Allah, tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk baca Quran, tidak digunakan untuk berzikir, bagikan orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis ini diriatkan oleh sahabat Abu Musa al-As'ari yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Maka permisalan orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan salah satu bentuk-bentuk berzikir, Nabi katakan bagaikan orang yang hidup. Sedangkan orang yang tidak berzikir, Nabi katakan bagaikan orang yang mati. Apa kesamaan antara mayit dan orang yang tidak pernah berzikir? Di sini disampaikan sisi kesamaan atau titik kesamaan antara mayit dengan orang yang lalai yang tidak pernah berzikir, yaitu sama-sama tidak memberi manfaat dan sama-sama tidak mendapatkan manfaat. Maka orang yang lalai, orang yang tidak berzikir kepada Allah, maka dia tidak memberi manfaat kepada orang lain dan tidak mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Demikian pula sebagaimana mayit itu tidak memberi manfaat untuk orang dan tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri. Dan dimungkinkan bahasanya yang dimaksud bagikan orang yang hidup, mayit, dan orang yang hidup adalah bagikan orang yang ada dan bagikan orang yang tidak ada. Sehingga berarti makna hadis, orang yang berzikir diserupakan dengan orang yang hadir, orang yang ada, sedangkan orang yang lalai dan tidak berzikir diserupakan dengan orang yang tidak ada. Maka sebagaimana orang yang ada atau ya, benda yang ada itu pasti memiliki, memberikan buah dan manfaat, maka orang yang berzikir maka dia memiliki, mendapatkan buah di dunia dan di akhirat. Sedangkan benda yang tidak ada, ya maka dia tidak dapat apa-apa dan tidak punya apa-apa. Maka demikian pula orang yang lalai dan tidak berzikir, dia tidak mendapatkan apa-apa di dunia dan di akhirat. Mathal itu maknanya secara bahasa sama dengan mithal, yaitu an-nadhir, yaitu semisal atau serupa. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang tidak mengisi hidupnya, mengisi waktunya dengan berzikir, Nabi katakan bagaikan mayit yang berjalan. Ini adalah bangkai yang berjalan-jalan di atas muka bumi. Inilah orang yang hidup namun tidak mengisi hari dan waktunya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia nampaknya hidup namun hakikatnya adalah bangkai. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain tentang masalah keutamaan berzikir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah ku beritahukan kepada kalian amal kalian yang terbaik? Wa askaha inda malikikum, dan amal kalian yang paling suci, yang paling bersih di sisi raja kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan lebih mengangkat derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqidh dhahab wal wariq, dan satu amal yang lebih baik daripada menginfakkan dan membelanjakan emas dan perak di jalan Allah. Dan amal yang lebih baik daripada jihad fisabilillah. Wa khairin lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum, lebih baik dari kalian, lebih baik bagi kalian daripada kalian berjumpa musuh lalu kalian menebaskan pedang kalian ke leher musuh. Bahkan lebih baik daripada mati syahid fisabilillah. Au yadribu a'naqakum, atau mereka menebas leher kalian di medan jihad akhirnya gugur sebagai syahid. Maka lebih baik daripada amal ini adalah lebih baik daripada berjihad fisabilillah, bahkan lebih baik kata Nabi daripada gugur sebagai syahid fisabilillah. Para sahabat bertanya, bala tentu kami mau. Maka qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzikrullahi taala, itulah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat meriwayatkan hadis ini adalah Abu Darda, yang nama aslinya adalah Uwaimir bin Amir, Amr kecil bin Amir radhiyallahu anhu. Maka dalam hadis ini Nabi sebutkan bahasa mengingat Allah azza wajal itu lebih afdol daripada semua amal. Bahkan wa aska amal, berzikir adalah amal yang paling suci, amal yang paling bersih, dan amal yang paling tinggi derajatnya. Dan Nabi katakan dalam hadis ini bahasanya berzikir itu lebih afdol daripada sedekah. Di mana Nabi katakan lebih baik daripada kalian membelanjakan emas dan perak di jalan Allah. Dan Nabi katakan berzikir itu lebih afdal daripada jihad. Di mana Nabi di sini mengatakan amal tersebut lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh lalu kalian menebaskan pedang kalian ke leher musuh. Ya, Pak? Jihad. Dan menebas leher musuh itulah jihad. Bahkan Nabi katakan amal ini afdal min syahadah, lebih baik daripada gugur sebagai syahid. Karena lanjutannya hadis, atau musuh kalian menebas leher kalian, Artinya apa? Gugur sebagai syahid. Karena yang namanya mati syahid yang mulia adalah ketika leher ditebas, tertebas di tangan musuh, yaitu orang-orang kafir di jalan Allah. Ini adalah motivasi habis-habisan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya rajin berzikir. Ya. Nabi katakan ini adalah amal yang paling afdal, yang paling tinggi derajatnya, yang paling suci, lebih baik daripada sedekah, lebih baik daripada berjihad, bahkan lebih baik daripada mati syahid. Ala dalam dalam hadis ini adalah kata-kata untuk tanbih, untuk mengingatkan, mengambil perhatian, mencari perhatian. Maka pembicara di sini mengingatkan orang yang diajak bicara akan agungnya perkara yang tidak disampaikan, dan betapa jelasnya dalil tentang agungnya perkara yang akan disampaikan. Unabiyukum diambil dari kata-kata an-naba yang artinya berita. Oleh karena itu nabi disebut nabi, diambil dari kata-kata nabaun yang artinya berita. Karena seorang nabi itu adalah mukhbarun, seorang yang mendapatkan berita, yaitu wahyu dari Allah Ta'ala. Dan nabi katakan khairun, amalnya adalah lebih baik. Khair di sini maknanya adalah akhyar, lebih baik. Karena kata-kata khairun dan syarun dalam bahasa Arab itu bisa maknanya khairun, khairun itu bisa maknanya baik, dan terkadang juga maknanya adalah isim tafdil, artinya lebih baik. Syarun dalam bahasa Arab terkadang maknanya adalah kejelekan, ya, dan terkadang maknanya adalah tafdil, yaitu lebih jelek. Yang membedakan antara ini dan itu adalah konteks kalimat. Maka syarun bisa artinya kejelekan dan bisa maknanya lebih jelek. Khairun bisa artinya kebaikan dan bisa artinya lebih baik. Dan khairin di sini maknanya adalah tafdil, yaitu lebih baik. Wa aska, dan zikir itu kata nabi adalah amal yang paling aska. Aska maknanya adalah athhar, artinya adalah lebih suci, lebih bersih. Diambil dari kata-kata zakat yang artinya toharah, suci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Atau diambil dari kata-kata atau zakat, di sini maknanya diambil dari kata-kata zakat dengan makna annama, tumbuh, berkembang atau subur. Sebagaimana dalam kalimat dalam bahasa Arab, zaka azza'u artinya nama azza'u. Tanaman tersebut tumbuh subur. Sehingga aska dalam hadis ini bisa dimaknai lebih suci dan boleh jadi dimaknai lebih subur. Ya, maka nabi katakan bahasanya berzikir itu adalah amal kalian yang paling suci, atau amal kalian yang paling subur pahalanya dibandingkan amal-amal yang lain. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia adalah sang raja. Al-Warik maknanya adalah fiddah, perak. Ya. Dan bala di sini maknanya adalah bala akhbirna. Tentu wahai nabi, tolong beritakanlah kepada kami. Bala dalam bahasa Arab adalah khusus digunakan untuk mengatakan ya, namun untuk kalimat kalimat negasi, maukah? Maka jika mau, maka dijawab dengan bala. Jika tidak mau, malah dijawab dengan na'am. Maukah kalian? Maka bala berarti ya. Tidak mau, malah menggunakan na'am. Na'am malah tidak mau. Semisal dalam kalimat alam yakum Zaid, bukankah Zaid berdiri? Maka jika kita katakan bala, maka maknanya iya, Zaid berdiri. Namun jika bukankah Zaid berdiri, kemudian dijawab na'am, artinya tidak, Zaid tidak berdiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala. Allah berfirman kepada para manusia, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka manusia mengatakan, bala, benar engkau adalah Rabb kami. Artinya bala anta rabbuna, benar engkau adalah Rabb kami. Seandainya manusia-manusia tersebut mengatakan na'am, malah kafir. Seandainya manusia-manusia tersebut mengatakan na'am, lakana kufron, bisa ini adalah kalimat kekafiran. Karena bukankah aku Rabb kalian, kata Allah, manusia menjawab, bala, benar ya Allah engkau adalah Rabb kami. Seandainya manusia mengatakan, ya, bukankah aku Rabb kalian, kemudian dijawab na'am, nah, ini malah kafir. Karena maknanya pak, na'am artinya ya, tidak, engkau bukan Rabb kami. Li'ana na'am, karena kata-kata na'am berarti adalah mempositifkan kalimat sebelumnya. Bukankah aku Rabb kalian? Kalau na'am jadinya tidak lagi positif kalimat sebelumnya, tidak lagi negasi, namun jadi kalimat yang positif. Na'am, engkau bukan, artinya adalah engkau bukan Rabb kami. Illa ayyumala alal urfi, kecuali jika kita maknai dengan mana urf, ya. Karena secara urf, ya, terkadang orang salah jawab, ya. Maksudnya mau bilang ya, dalam kalimat bukankah mau mengatakan ya, namun jawabannya na'am, ya. Secara urf ya dibolehkan. Maka berkaitan dengan hadis ini, hadis yang diriatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, yang mengatakan, menunjukkan bahasanya zikir adalah amal yang terbaik, amal yang paling suci, amal yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, lebih baik daripada sedekah, lebih baik daripada jihad, bahkan lebih baik daripada mati syahid. Kenapa demikian? Karena zikir itu adalah inti seluruh amal. Mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu hal yang asasi di semua amal. Jihad itu tidak bernilai jihad tanpa zikir. Jihad jika tanpa zikir, tanpa mengingat Allah, ya, tanpa mengingat aturan Allah, ya, tanpa ingat keikhlasan kepada Allah, maka tidak bermakna jihad. Maka gugur di medan perang tidaklah bermakna syahid jika tanpa zikir. Dan orang sedekah yang diberikan oleh seorang itu tidaklah bernilai sedekah yang Allah terima jika tanpa zikir. Dan seluruh amal itu adalah amal yang diterima jika diiringi dengan zikir dan mengingat Allah. Salat adalah salat yang Allah terima, salat yang di sana mengingat Allah. Salat yang di sana membaca Al-Fatihah, kalau tidak baca Al-Fatihah, ya salatnya tidak sah. Dan orangnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang paling asasi adalah mengingat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh semua amal adalah zikir. Oleh karena itu, maka zikir adalah amal yang terbaik dibandingkan dengan amal-amal apapun yang tidak mengandung zikir. Maka zikir lebih afdal daripada jihad tanpa zikir. zikir lebih afdal daripada sedekah tanpa zikir, dan seterusnya. Maka hadis ini sama sekali bukanlah dalil salah paham orang-orang sufi yang mereka lebih mengutamakan duduk mojok berzikir daripada jihad fisabilillah. Ketika kondisinya suasana jelas suasana perang, malah orang sufi malah pilih mojok di musolahnya, sibuk berzikir dan tidak mau turun tangan di medan jihad. Alasannya hadis ini. Ini salah paham dengan hadis ini. Sebagaimana ketika di masa perang salib, ya, kaum sufi, ya, ya, semisal Al-Ghazali, di antara celaan para ulama terhadap Ghazali adalah Ghazali ini hidup di masa perang salib, namun dia tidak turut berjihad di jalan Allah. Namun dia sibuk di rumah zikirnya, ya. Dia sibuk di tempat dia berzikir, ya. Padahal masyarakatnya sibuk dengan jihad untuk menumpas orang-orang Nasrani yang memerangi kaum muslimin, ya. Namun dia tidak bergiming dari tempat zikirnya, memilih untuk berzikir dan meninggalkan jihad. Di antara sebab salah faham orang sufi adalah salah faham dalam memaknai hadis ini. Kemudian hadis berikutnya tentang keutamaan berzikir adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Yaqulullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku itu mengikuti sangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya dia jika dia mengingat diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia menyebut aku dalam dirinya, maka aku sebut dia dalam diriku. Yang dimaksud menyebut aku dalam dirinya adalah berzikir dengan suara sir sendiri dan berzikir dengan lirih. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Maka jika hambaku menyebut namaku dalam perkumpulan di tengah-tengah banyak orang, dia berzikir mengingat Allah, maka akan aku sebut dirinya di satu kumpulan yang lebih baik daripada mereka, yaitu malaikat. Wa in taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Dan jika hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya dhira'an satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Dan jika hambaku mendekatkan diri kepadaku satu hasta, maka aku mendekatkan diri kepadanya satu depa. Wa in atani yamsi ataituhu harwalatan. Jika dia datang kepadaku sambil berjalan, maka aku akan mendatanginya sambil berlari. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahabat meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah, dan dia adalah seorang yang diperselisihkan nama aslinya dengan dan terdapat sangat banyak sekali pendapat tentang siapakah nama aslinya. Ada 30 pendapat tentang siapakah nama aslinya dan siapakah nama bapaknya. Wa arjahu, dan yang paling mendekati, yang paling rajih sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang sebagaimana dirajikan oleh sebagian ulama, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar, adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Sedangkan pendapat Samukbil rahimahullah tentang masalah Abu Hurairah, beliau mengatakan dimungkinkan nama kunyahnya itulah nama aslinya. kunyatuhu ya, ismuhu, kunyahnya lah itulah namanya. Nah, karena sebagian nama adalah kunyah, semacam Ummu Kulthum atau yang lain ya. Sebagian isim itu berupa kunyah. Maka kata saya mukbil mungkin ya, ya. Mungkin isimnya, nama aslinya adalah ya kunyahnya itu sendiri ya, Abu Rayro itu sendirilah memang namanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku mengikuti persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengikuti persangkaan hamba-Nya. Jika hamba-Nya berbaik sangka kepada Allah, falahu, maka untuknya kebaikan. Namun jika hamba itu bersangka, memiliki prasangka terhadap Allah dengan selain itu, selain kebaikan, ya, maka itu juga haknya, maka untuknya keburukan. Sebagaimana ditegaskan dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain dikatakan, aku mengikuti sangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Jika dia bersangka baik kepada-Ku, maka untuknya kebaikan. Jika dia bersangka kejelekan kepada-Ku, maka untuknya kejelekan. Sedangkan makna dhanna abdi bi, yang dimaksud aku mengikuti sangkaan hamba-Ku kepada-Ku adalah ya, sangkaan dalam masalah terkabulnya doa. Jika hamba-Ku berdoa dan dia punya sangkaan kalau Allah mengabulkan doa, maka Allah akan kabulkan doanya. Dengan demikian juga sangkaan dalam masalah diterima ataukah tidaknya taubat. Jika seorang bermaksiat kemudian bertobat dan dia berbaik sangka Allah menerima taubatnya, maka Allah terima taubatnya. Demikian juga sangkaan ampunan ketika seorang itu mohon ampun. Ketika seorang mohon ampun kepada Allah dan dia punya sangkaan Allah akan mengampuninya, maka Allah mengampuninya. Kemudian juga sangkaan al-mujaza akan dapatkan balasan ketika melakukan ibadah dengan syarat-syaratnya, karena berpegangan dengan benarnya janji Allah. Ketika kita beribadah, ketika sholat, kita puasa, kemudian kita berbaik sangka, Allah akan membalas, memberikan pahala untuk ibadah yang kita kerjakan, ya. Maka itulah yang akan kita dapatkan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Udu'allaha wa antum muqinuna bil ijabah." Hendaklah kalian berdoa kepada Allah dan kalian yakin Allah mengabulkan doa kalian. Diriatkan oleh Tirmidzi. Ya, dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Maka Nabi perintahkan untuk yakin, yaitu berbaik sangka, yakin kalau Allah mengabulkan doa. Artinya berbaik sangka kepada Allah kalau Allah akan mengabulkan doa kita. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban setiap orang untuk bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah, diiringi keyakinan bahasanya Allah akan menerima amalnya dan mengampuninya. Karena Allah telah menjanjikan demikian itu. Dan Allah adalah zat yang tidak akan pernah menyelisih janji. Akan tapi jika seorang hamba itu berkeyakinan atau berprasangka bahasanya Allah tidak menerima amal ibadahnya, dan bahasanya amal ibadahnya tidak bermanfaat untuknya, maka ini adalah bentuk putus asa dengan kasih sayang Allah. Dan putus asa dengan kasih sayang Allah adalah dosa besar. Dan siapa yang mati dalam keadaan putus asa kepada Allah, maka dia akan diserahkan kepada prasangkanya. Jika dia putus asa, kemudian dia beranggapan Allah tidak akan mengampuninya, ya Allah tidak mengampuninya. Akan tapi hadis ini bukanlah dalil untuk orang yang gemar bermaksiat kemudian berbaik sangka kemudian beralasan dengan hadis ini. Ada orang hobi maksiat kemudian, oh kalau saya berbaik sangka meskipun saya hobi maksiat, Allah maha pengampun, kasih sayang Allah luas, lebih luas daripada dosa-dosa saya, dan kata-kata indah tipuan setan yang lainnya. Maka lanjutannya dikatakan, adapun orang yang berprasangka kalau Allah mengampuninya ma'al israr, namun dia terus menerus berbuat maksiat dan bukannya bertobat, fadzalika mahdul jahli wal ghirah, maka ini adalah murni kebodohan, 100% kebodohan tentang Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah al ghirah, dan ini adalah tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Maka hadis ini bukanlah dalil orang untuk terus menerus berbuat maksiat kemudian beralasan saya berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun berbaik sangka kepada Allah ini adalah hak orang yang bertobat, bukan hak orang yang berbuat maksiat. Adapun orang bermaksiat kemudian malah semakin semangat dengan maksiatnya dengan alasan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya, maka ini adalah tertipu dengan Allah yang Maha Pemurah. Ya yal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apakah yang menyebabkanmu tertipu, ya, menyebabkanmu tertipu dengan Rabbmu yang Maha Pemurah. Ketika menjelaskan ayat ini, saya Ibnu Taimin rahimahullah taala di tafsir Juz Amma mengatakan, ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan sebab kenapa manusia tertipu dengan Allah, yaitu karena Allah Maha Pemurah. Ya. Orang itu berbuat maksiat dan masih saja diberi fasilitas. Orang itu durhaka dan masih saja bisa bernapas. Coba kalau orang itu maksiat kemudian berhenti napasnya setengah menit, ya, sekali maksiat orang enggak akan berani maksiat. Ya. Coba kalau dia bermaksiat dengan matanya kemudian langsung kemasukan debu gitu. Orang akan berpikir 1000 kali untuk berbuat maksiat. Namun karena Allah adalah Zat yang Maha Pemurah, maka menyebabkan banyak orang tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang hobi berbuat maksiat dan maksiat juga terus dijalankan, bahkan semakin digeluti. Kenapa? Karena rezeki masih lancar-lancar saja. Kenapa? Karena rezekinya lancar-lancar saja. Coba kalau berbuat maksiat langsung bangkrut semua, orang tidak akan berani berbuat maksiat. Dan karena Allah itu adalah Al-Karim, karena Allah itu adalah Zat yang Maha Pemurah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Besar anugerahnya kepada hamba-hambanya, maka banyak orang terjebak dalam tipuan Allah Subhanahu wa taala dan tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Maka kebersamaan di sini adalah kebersamaan sebagaimana firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Yaitu ma'iyah khasah adalah kebersamaan khusus untuk orang-orang yang beriman, yang maknanya, yang konsekuensinya adalah Allah memberikan penjagaan, riayah, penjagaan, Allah memberikan taufik dan pertolongan. Dan ma'iyah di sini, kebersamaan Allah di sini berbeda dengan ma'iyah ammah. Kebersamaan yang bersifat umum yang mencakup seluruh makhluk, yang maknanya adalah ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mayakunu min najwa salasatin, tidak ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah lah yang keempat. Tidak pula ada 5 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Dan tidak ada orang yang berbisik-bisik dengan jumlah yang lebih sedikit ataupun lebih banyak. Illa huwa ma'ahum aina makanu, kecuali Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Yaitu ilmunya, yaitu ilmu Allah. Maka kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya itu ada 2 macam. Allah bersama hamba-hambanya dalam kebersamaan umum, semacam di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-7 ini, maka maknanya adalah ilmu. Allah tahu apapun yang dilakukan oleh manusia. Bukannya Zat Allah bersama manusia. Bukannya Allah kemudian ada di tempat tersebut bersama orang tadi. Namun artinya adalah Allah mengawasi dan Allah mengetahui, mendengar dan melihat semua yang dia lakukan, semua yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah kebersamaan yang bersifat khusus, yang ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka maknanya adalah pertolongan dan penjagaan. Allah menjaga orang-orang yang beriman, Allah menolong orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi mengatakan, jika dia mengingatku, kemudian Allah mengatakan, jika hambaku mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Maka jika dia mengingatku dengan mencucikan aku, dan mengagungkan aku sirran, dengan kata-kata yang lirih, dan dalam kondisi merasa takut, wal wajal dan takut, halal khulwah, dalam keadaan sepi, tidak ada siapa-siapa, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika Allah mengingat hamba tersebut dalam dirinya, maka konsekuensinya Allah akan memberikan kepadanya pahala, nikmat, penjagaan dan pemeliharaan. Dan jika dia mengingat aku dalam kumpulan orang, malak maknanya jamaah, kumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam kumpulan yang lebih baik daripada dirinya, daripada kumpulannya, yaitu kumpulan para malaikat, yang para malaikat itu lebih baik daripada kumpulan manusia yang hambaku tadi mengingat diriku di tengah-tengah mereka. Maka hadis ini jadikan dalil pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahasanya malaikat itu lebih afdal daripada manusia. Dan ulama berselisih pendapat manakah yang lebih baik antara manusia yang saleh ataukah malaikat. Sebab ulama mengatakan malaikat itu lebih baik daripada manusia yang saleh dan sebaliknya. Dan masing-masing memiliki dalil dalam masalah ini. Dan di antara dalil ulama yang mengatakan malaikat itu lebih baik daripada orang saleh adalah hadis ini. Kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan mereka manusia. Dan pendapat yang bagus dalam penjelasan yang bagus tentang masalah ini adalah penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya malaikat itu lebih baik daripada manusia dilihat sekarang, dan manusia lebih baik daripada malaikat dilihat besok. Kalau sekarang di dunia, maka malaikat lebih baik daripada manusia. Manusia bermaksiat, malaikat tidak bermaksiat. Adapun besok di akhirat, maka nampaklah bahasanya manusia yang saleh lebih baik daripada malaikat. Ya, karena malaikat akan jadi penjaga surga, dan manusia lah yang menikmati surga. Wa in taqaba ilayya sibran, dan jika hamba aku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Makna hadis ini, seorang hamba jika mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah anjurkan dengan kadar tertentu yang sedikit ataupun banyak, maka Allah akan mendekatkan diri kepadanya dengan yang lebih besar. Dan jika Allah mendekatkan diri kepadanya, maka konsekuensinya Allah akan memberikan padanya pahala, nikmat dan kasih sayang yang jauh lebih besar dan jauh lebih cepat daripada upaya seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ba adalah qadru madal yadaini, sekadar seukuran dua hasta dibentangkan, ya, satu deba. Oleh karena itu, maka jual beli dalam bahasa Arab disebut baik, diambil dari kata-kata ba. Nah, karena penjual mengulurkan barang dan pembeli mengulurkan uang, masing-masing mengulurkan masing-masing satu tangannya, maka sehingga di sini ada ukuran seukur dua hasta dibentangkan. karena penjual menyodorkan barang, mengulurkan tangan, maka pembeli juga mengulurkan uang, maka berarti ada bentangan dua tangan, maka ba. Maka disebut, maka jual beli disebut baik. Harwala adalah dorbun mal masyi asyari, adalah sejenis jalan cepat. Jalan cepat, itulah yang disebut dengan harwala. Maka dalam hadis ini terdapat beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita imani apa adanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahasanya di antara sifatnya, di antara perbuatannya adalah mendekatkan diri kepada hamba. Bagaimanakah bentuknya, wallahu taala a'lam. Namun tadi kita sampaikan konsekuensinya. Jika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepada seorang hamba, adapun bentuk mendekatkan diri Allah kepada hamba, maka Allah lah yang lebih tahu tentang bagaimanakah hakikinya. Namun yang jelas itu adalah makna hakiki sebagaimana yang Nabi katakan. Dan kita tidak punya alasan untuk melakukan takwil. Akan tapi tadi kita sampaikan konsekuensi kalau Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan padanya nikmat, Allah akan berikan padanya kasih sayang dan seterusnya. Dan dalam hadis ini terdapat Allah menetapkan sifat harwalah untuk dirinya. Bagaimana bentuk harwalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah makna hakiki. Adapun bagaimana bentuknya, maka Allah tidak ceritakan, maka kita tidak membahasnya. Demikian yang kita baca dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. وأخو دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Dalil atau penjelasan tentang larangan sholat malam berjamaah di masjid. Ya, dalilnya karena ada mudalil. Ya, dalilnya karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan masroknya hal semacam itu. Dan hukum asal ibadah adalah tauqif, adalah mengikuti dalil. Nah, kecuali jika sholat malam tersebut adalah sholat taraweh, maka terdapat dalil yang menunjukkan syariatkannya salat berjamaah, salat tarawih di masjid. Adapun salat malam biasa, maka tidak terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut. Nabi berjamaah namun itu di rumah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji salat malam berjamaah dan itu di rumah. Oleh karena itu maka kita hanya mengikuti dalil yang ada. Jika satu bacaan zikir disahihkan oleh sebagian ulama, didhaifkan oleh ulama yang lain, mana yang sebaiknya kita ikuti? Apakah boleh mengamalkan zikir yang diperselisihkan tersebut? Jawabannya boleh jika kita merasa mantap, lebih mantap dengan pendapat ulama yang mensahihkan bacaan zikir tersebut. Maka jika kita tidak bisa punya kemampuan untuk membandingkan manakah yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama, antara yang mensahihkan ataukah mendhaifkan, maka kita wajib taklid. Wajib taklid dengan mengambil pendapat orang yang paling kita mantepi ilmunya dan paling kita merasa tentram dengan pendapat yang beliau sampaikan. Wasta'inu bisabr wassalah. Ada orang yang berdalil dengan ayat ini untuk melakukan sholat dua rakaat setiap dia menemui satu perkara. Apakah ini disyariatkan? Ayat ini telah Nabi jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Di sana disebutkan jika Nabi kesusahan memikirkan satu perkara, maka beliau sholat dua rakaat. Maka jika seorang itu mendapatkan satu perkara yang penting dan orang itu menyita pikirannya, maka boleh dia sholat dua rakaat dalam rangka mengamalkan ayat tersebut dan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ayat ini. Apakah buku-buku Sa'id Al-Qarni aman untuk dijadikan sebagai referensi? Jawabannya, maka untuk orang yang punya kemampuan untuk memilah dan memilih, maka buku yang jelek sekalipun bisa jadikan referensi. Al-Kasyaf sekalipun, tafsir Mu'tazilah sekalipun bisa jadi referensi untuk orang yang punya kemampuan untuk memilah dan memilih. Adapun orang yang tidak punya kemampuan untuk memilah dan memilih, maka wajib hati-hati dan tidaklah mengambil bacaan kecuali yang salahnya benarnya lebih banyak daripada salahnya. Karena nilai satu buku adalah manakah yang paling banyak. Ya, manakah yang paling banyak? Tidak ada buku yang bebas dari salah. Kecuali Al-Quran. Kalau mau cari buku yang bebas tanpa salah, tidak ada. Kecuali Kitabullah. Oleh karena itu, makanya jadi tolak ukur nilai satu buku adalah mana yang paling dominan dan mana yang paling banyak. Buku itu adalah buku yang baik ketika benarnya lebih banyak daripada kesalahan dan kekeliruannya. Dan buku itu adalah buku yang berbahaya, yang wajib hati-hati untuk orang awam yang tidak bisa memilah dan memilih ketika buku tersebut lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Bagaimanakah jika puasa Daud dan Senin Kamis sekaligus? Maka contohnya Ahad tidak puasa kemudian Senin berpuasa Daud sekaligus puasa Senin, kemudian Selasa tidak berpuasa kemudian Rabu berpuasa Daud kemudian Kamis puasa Kamis, kemudian Jumatnya puasa Daud dan seterusnya, siapanya boleh. Namun amal yang terbaik adalah amal yang kontinu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbul a'mal ilallahi atwa muha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang paling kontinu meskipun sedikit. Maka sejelek-jelek amal adalah amal yang sedikit tidak kontinu lagi. Sudah sedikit tidak kontinu lagi. Apakah makmum mengucapkan tasbih ketika imam lupa bangkit dari rukuk ke i'tidal sehingga ketika bangkit ke i'tidal malah mengucapkan takbir? Jika imam mendengar tasbih, apakah dia kembali rukuk? Ya, imam dari rukuknya ke i'tidal bukan mengucapkan sami Allah liman hamidah, namun malah mengucapkan Allahu akbar. Ini grogi. Gak pernah jadi imam. Kemudian kemungkinan besar ini adalah enggak pernah jadi imam, gogi, kemudian lupa kalau bacanya maksudnya sami Allah liman hamidah, malah bacanya Allahu Akbar. Ya, maka makmum punya kewajiban untuk mengingatkan, mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah, dan imam ketika diingatkan, ya, maka dia kemudian dia dan mengucapkan sami Allah liman hamidah. Kemudian dia nanti di akhir sholat melakukan sujud sahwi. Abu Musa al-Asari. Al-Asari itu nisbah kemana? Nisbah ke suku. Ya. Suku As'ariyun. Kabilah As'ariyun di Yaman. Ya. Ada kalimat, jika kita yakin itu pasti terjadi, maka akan terjadi. Jika kita yakin pasti tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Nah, tidak ada yang bisa memastikan. Ya, tidak ada yang bisa memastikan. Ya. Namun yang dimaksud adalah berbaik sangka, Allah mengutus sangkaan hambanya adalah tadi. Ya, sangkaan dalam masalah diterimanya taubat, dapat ampunan, berpahalanya amal, dan seterusnya. Tentang masalah kredit, ada peraturan pihak kedua, saya melakukan apabila pihak kedua dalam saya melakukan pembayaran mengalami keterlambatan sebanyak 3 kali berturut-turut, maka pihak kedua akan dikenakan denda 2% dari kewajiban yang belum dibayarkan. Saya tahu ini riba, kalaupun seandainya saya mengundurkan diri, uang yang sudah masuk 28 juta tidak bisa dikembalikan lagi. Apakah saya tetap melanjutkan proses ini dengan niat menghindari sebisa mungkin riba 2% dan menghindari keterlambatan 3 bulan berturut-turut guna menyelamatkan uang yang setelah saya bayarkan. Maka hal yang bermasalah di antara orang yang mendapatkan dosa riba adalah di samping orang yang aklu riba, orang yang memakan harta riba dan mengambil harta riba, adalah al-murbi, orang yang menyerahkan uang riba. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, dalam hadis Jabir yang diriatkan oleh Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat akil riba, orang makan riba, wal-murbi, dan orang yang menyerahkan uang riba, dua saksi dan pencatat transaksi riba. Maka ketika terjadi perjanjian 3 kali berturut-turut, maka ada denda, maka status denda ini adalah uang riba. Maka jika orang itu menyerahkan denda ini, maka dia menyerahkan uang riba, dan dia termasuk dalam hadis. Akan tetapi jika dia menandatangani perjanjian ini, namun dia tidak mengalami keterlambatan sehingga tidak menyerahkan uang riba, maka dia tidak termasuk orang yang menyerahkan uang riba. Maka dia tidak termasuk orang yang menyerahkan uang riba. Faham? Maka yang berdosa dalam masalah riba di samping orang yang mengambil harta riba adalah orang yang menyerahkan uang riba. Sekarang kalau orang itu ngambil kredit dan di dalam kredit tersebut ada denda yang statusnya riba, akan tetapi dia menghindari denda sehingga dia tidak pernah menyerahkan uang riba, apakah dia termasuk orang yang menyerahkan uang riba? Apakah dia termasuk orang yang menyerahkan uang riba? Jawabannya tidak. Namun yang jadi masalah adalah dia menyetujui transaksi riba. Yang jadi masalah adalah menyetujui transaksi riba. Namun tidak termasuk orang yang dalam orang yang Nabi laknat dalam masalah riba, yaitu orang yang menyerahkan uang riba. Kalau menyerahkan uang riba, ini dosa besar yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyerahkan uang riba kepada orang yang mau mengambil riba. Namun orang itu terikat dalam kredit, kemudian kreditnya ini di sana ada perjanjian denda yang statusnya riba, dan dia hindari pelanggaran sehingga dia tidak pernah membayar denda, maka dia, orang ini tidak termasuk dalam orang yang Nabi laknat, yaitu menyerahkan uang riba. Namun yang jadi masalah adalah menyetujui transaksi riba. Maka jika hal ini telah jika hal ini terjadi, uang 28 juta telah diserahkan dan seterusnya, ya saya sarankan untuk berupaya semaksimal mungkin untuk bisa segera menyelesaikannya. Apakah ada dalil zikir berjamaah? Ada dalil untuk melarangnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, maka itu amal yang tertolak. Itulah adalah dalil tentang zikir berjamaah, yaitu dalil melarang zikir berjamaah, kecuali untuk orang-orang yang kecuali jika zikir berjamaah tersebut dilakukan dalam rangka latihan, seperti anak TK, maka kalau kelasnya kelas anak TK, maka boleh berzikir berjamaah dalam rangka latihan. Namun ini statusnya kelas anak TK. Mungkin ada orang sudah tua-tua, sudah jenggoten, namun kelasnya anak TK, tidak apal-apal, kecuali harus latihan dulu selama sekian lama, seperti anak TK dituntun, maka boleh. Jika orang itu ini tujuannya untuk latihan dan orang itu tidak apa yang dimaksudkan adalah agar orang itu hafal dengan zikir kecuali dengan latihan. Adapun prakteknya maka tidak boleh, namun latihannya boleh orang latihan dengan cara zikir berjamaah. Nah, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kapan datang? Kemarin malam. Oh, kemarin malam. Tiap minggu pulang? Siap. Istri di mana? Oh, istri di sini. Anak-anak juga di sini. Oh. Ustaznya juga di sini. Oh.